Azzawajal. Selanjutnya, qala al-muallifu rahimahullah ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, annal basirata minal fara'idi. Di antara faedah yang perlu kita fahami bersama, kata penulis rahimahullah, yang ketiga dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasannya al-basirah termasuk perkara wajib yang harus ada ketika seseorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan wahai Nabi, inilah jalan hidupku, aku berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Wa taqaddam, dan telah lewat pula makna basirah yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup tiga perkara. Basirah maknanya adalah al-ilm, harus memiliki ilmu. Dan ilmu yang dimaksud dalam kata basirah ini mencakup tiga hal. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih, harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Kalau dia mengajak orang kepada tauhid, maka dia harus paham tentang makna daripada tauhid dengan pemahaman yang benar. Seseorang tatkala mengajak kepada salat, maka dia terlebih dahulu harus mengetahui tentang perkara salat. Demikian seterusnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi kayfiyyatid da'wah, harus memiliki ilmu tentang tata cara berdakwah. Bagaimana cara menyampaikan ilmu kepada umat manusia? Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi ahwalil mad'u, harus memiliki ilmu tentang keadaan dan kondisi orang yang didakwahi. Siapa yang hendak diajak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini nampak dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah diutusnya sahabat Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu taala an ke negeri Yaman. Ya, itu contoh gambaran makna basirah yang dibawakan atau yang disebutkan dalam ayat yang tersebut dalam surat Yusuf, ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun apabila seseorang berdakwah tanpa basirah, maka dia sejatinya tidak mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang berdakwah tanpa memiliki ilmu, tidak faham tentang urusan tauhid, bahkan tidak bisa berbahasa Arab. Ya. Lantas apa yang akan dia sampaikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum? Ya, isinya cerita pengalaman. Ya. Dikemas dengan bahasa-bahasa yang menarik. Ya, umumnya manusia kan senang dengan yang namanya cerita, apalagi dibumbui dengan bumbu-bumbu candaan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tapi sebenarnya dalam durasi 1.5 jam, sang pembicara menyampaikan khutbahnya atau ceramahnya, durasi 1.5 jam isinya kisah pengalaman pribadi. Ya, tidak ada di situ qala Allah, tidak ada di situ keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau keterangan para ulama, karena enggak punya ilmu. Atau ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seseorang tidak memiliki pemahaman tentang kaifiyatud da'wah, tata cara dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah menggunakan perasaannya. Dia berdakwah menggunakan metode yang dia anggap pantas. Ya, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Makanya demikian bukan termasuk bagian dari dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pun masalah ilmu, tidak hanya berkaitan dengan urusan dakwah. Ya, kewajiban berilmu ini berlaku ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam semua aspek kehidupan kita. Karena prinsip seorang muslim ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan berbuat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ar-rabi'ah, kata penulis rahimahullah ta'ala, faedah yang keempat. Min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Faedah yang keempat, di antara bukti baiknya tauhid seorang hamba, atau di antara bukti bahwasanya tauhid adalah ajaran yang baik. Ya, tauhid itu adalah seruan yang sempurna. Kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Dikarenakan tauhid ini memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk celah dan kekurangan. Mengapa kita berdakwah kepada tauhid? Apa indahnya tauhid? Kata penulis rahimahullah, salah satu bukti keindahan tauhid, yang namanya tauhid itu salah satunya upaya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Al-khamisah, yang kelima. Anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillahi ta'ala. Faedah yang kelima, di antara bukti jeleknya kesyirikan, perbuatan syirik ini sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jatuh dalam kesyirikan secara tidak langsung telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, sadar ataupun tidak, orang tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Kenapa tindakan syirik dikatakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan dalam perbuatan syirik terdapat unsur taswiyatullahi ta'ala bil makhluk, terdapat unsur menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Itu bentuk celaan. Nyaman enggak? Kalau kita bandingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan, itu secara tidak langsung ada unsur celaan. Contoh gampangannya, kita dipukul. Nah, pukulanmu kok kayak bayi, gitu ya. Kamu mukul kayak tinjunya bayi. Membandingkan tinjunya orang dewasa dengan tinjunya anak-anak. Umumnya tinjunya orang dewasa kan marem gitu ya. Berbobot, sekali tinju KO kan gitu ya. Lah kok dibandingkan ini yang mukul bukan anaknya Ali ya Bu Abdillah. Ya, ini yang mukul bapaknya ini. Ya. Dengan tubuh yang kempal, tangan yang kekar, ya, mukul buk. Ya, yang dipukul ngomong, "Wah, pukulanmu kayak tinjunya bayi." Mencela atau tidak? Mencela, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Apa bentuk celaannya? Menyamakan sosok Ali Abu Abdillah yang kekar tak tertandingi, ya, dengan tinjunya bayi yang konotasinya lemah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu namanya kalau bahasa Jawa ngenyek gitu ya. Nah, itu namanya mencela, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau dalam bab makhluk saja ini dikatakan celaan, ya, maka tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum min babil aula, Allah Subhanahu wa taala tidak pantas disamakan dengan makhluk. Ya. Yang pantas diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menyembah makhluk, berarti dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bisa difahami? Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Furqan, ya, memberikan perbandingan antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan yang ada pada makhluk-makhluk yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi lahu mulkus samawati wal ardi." Al-Furqan ayat yang kedua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, menguasai kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhid waladan, Allah tidak butuh yang namanya anak. Walam yakul lahu syarikum fil mulki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu dalam mengatur kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqaddarahu taqdira, dan Allah menentukan takdir masing-masing makhluknya. Ya. Ini kesempurnaan yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kekuasaan, Allah menguasai langit dan bumi. Siapa di antara raja dunia yang memiliki kekuasaan yang sama? Tidak ada. Nyata? Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak butuh anak. Ya. Sementara seorang raja butuh penerus, putra mahkota, kan gitu ya. Sampai kalau ada raja pada istri yang pertama kok tidak bisa mendapatkan keturunan dari istri yang pertama, carikan istri yang kedua, belum dapat keturunan, istri yang ketiga, keempat, kalau perlu sampai 19. Gitu ya. Kalau makhluk butuh dengan yang namanya keturunan, suami istri setahun belum punya anak, 2 tahun belum punya anak, gelisah, ada apa gitu ya. 3 tahun belum punya anak, sementara tetangganya hampir tiap tahun produksi. Tetangganya ini tiap tahun produksi, khairuddin azani Allah wa iyyakum. Dirinya cuma kebagian panitia nasikah. gitu ya. Rumah tangganya terasa sepi, di saat rumah tangganya sunyi senyap, ya di sampingnya masya Allah ribut dengan suara tangisan bayi, teriakan anak-anak, candaan ketawanya anak kecil dan seterusnya, miris. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya Panda. Nah, apalagi kalau belasan tahun belum punya anak, wah ini sama-sama khawatir, terutama sang istri. Ini sudah alasan kuat untuk diduakan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wallah. Setelah ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadhu, dan mereka orang-orang kafir justru menjadikan min dunihi alihatan, mereka orang-orang kafir menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan, la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun, dalam keadaan sesembahan yang mereka ambil itu tidak mampu menciptakan, justru mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Allah menggambarkan kekurangan berikutnya, Tuhan-Tuhan yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir itu tidak mampu mengatur untuk diri mereka sendiri baik urusan manfaat atau kemadharatan. Bisa dipahami? Nah, sehingga tidak bisa dibandingkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum antara Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Yang masih berakal sehat ya, tidak setuju dengan perbuatan syirik, karena yang namanya kesyirikan itu celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-sadisah yang keenam. Wa hiya min ahammiha. Faedah yang keenam ini termasuk perkara terpenting kata penulis rahimahullah untuk diperhatikan. Ibadul muslim 'anil musyrikin. Ya. Di dalam dalil-dalil di atas menunjukkan disyariatkan untuk menjauhkan seorang muslim dari komunitas kaum musyrikin. Ya, menjauhkan muslim dari orang-orang musyrik. Li'alla yasira minhum, supaya muslim tadi tidak berubah menjadi seorang musyrik. Walau lam yusyrik. Ya. Ini salah satu fungsi dakwah untuk menjauhkan muslim dan kaum muslimin dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, agar tidak terpengaruh dengan mereka. Walaupun mereka tidak berbuat syirik, tapi jangan sampai mereka terpengaruh dikarenakan terlalu sering bergaul, hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, di tengah-tengah kaum musyrikin dia minoritas, tidak bisa menampakkan syiar Islam di daerah tersebut. Ya, tapi kok kerasan? Apa kerasan itu? Bahasa Indonesianya apa kerasan? Nah, betah. Nah, kok betah hidup dengan orang-orang kafir? Itu tanda tanya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kok bisa seorang muslim enggak kepanasan? Tiap hari lihat tetangga kanannya nyembah salib, yang kiri khanifidina azani Allahu wa iyyakum nyembah patung, tetangga depannya khanifidina azani Allahu wa iyyakum nyembah matahari, tetangga belakangnya khanifidina azani Allahu wa iyyakum mengagungkan kuburan. Lah kok bisa seorang muslim, seorang muwahhid, seorang yang sunni salafi betah dengan lingkungan tadi? Ayem-ayem saja. Jangan-jangan sudah terpengaruh sedikit banyak ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, as-sabi'ah yang ketujuh, kaunut tauhidi awwala wajibin, Dari dalil-dalil di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tauhid merupakan kewajiban pertama yang harus difahami dengan baik. Ya, kewajiban pertama yang harus difahami dengan baik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Karena yang namanya tauhid ini mi'yar, tolak ukur amalan kita diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditekankan pada apa namanya faedah yang berikutnya, al-thaminah yang ke-8, kata penulis rahimahullah, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta salah. Ya. Yang namanya tauhid, kata beliau rahimahullah, ini kewajiban yang harus diprioritaskan, harus didahulukan sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, bahkan kewajiban salat sekalipun. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang kita tanamkan kali pertama kepada anak-anak kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kepada anak-anak didik kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, adalah masalah tauhid. Ya, tumbuhkan dalam hati-hati mereka, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, pemahaman tauhid yang benar. Niscaya anak tadi akan tumbuh di atas cahaya keimanan. Kalau cahaya tauhid sudah menyinari hati remaja tadi, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, maka remaja tadi akan menjadi remaja yang baik, menjadi remaja yang justru memberikan barakah pada masyarakat sekitarnya, akan menjadi remaja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah diarahkan, mudah diingatkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita lihat bukti hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya gulam, wahai pemuda. Panggilan gulam itu diberikan, ditujukan kepada remaja yang hampir masuk pada usia baligh atau baru awal-awal baligh. Kisaran 12 sampai 15 tahun. Ya, baru lulus SD atau usia SMP. Ya, itu sudah apa, masih anak-anak atau sudah dewasa? Masih kategori anak-anak. Khana fidina azani Allahu wa iyyakum. Nyata remaja. Rasul memanggil Abdullah ibnu Abbas, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ingat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga dunia dan akhiratmu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau menjumpai Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu tatkala engkau mengalami kesulitan. Ini masalah apa? Masalah ekonomi, masalah bisnis, pertanian, sosial, atau tauhid yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai pemuda, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, butuh bantuan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang lihat Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip-prinsip tauhid kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika usianya masih remaja, menjelang atau baru masuk usia baligh. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Beliau menjadi tokoh dalam urusan agama, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Pelopor, menjadi generasi terbaik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang kokoh di atas agamanya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Enggak susah diatur. Ya, kenakalan-kenakalan remaja yang menjadi masalah di berbagai tempat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, barangkali tidak ditanamkan prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip keimanan yang benar sejak dini. Justru orang tuanya menanamkan urusan-urusan duniawi. Ya, masih kecil 9 tahun, 10 tahun diajak ke perkebunannya. Perkebunan cengkeh. Ya, nak, bapak ini punya cengkeh 20 hektar. Gak ada yang mewarisi 20 hektar cengkeh ini kecuali kamu. Ya. Jadi kamu belajar yang baik, nak ya. Sekolah yang pinter. Ya. Jadi ahli ekonomi. Pandai berbisnis. Supaya kamu bisa mengembangkan 20 hektar cengkeh ini. Gitu ya. Yang ditanamkan bukan urusan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi apa? Harta bapaknya. Jadi pahami? Nah, kira-kira apa yang jadi? Sang anak tumbuh menjadi orang yang tergila-gila dengan dunia. Kalau seorang anak dididik dengan pendidikan duniawi semata, tumbuh kembang di atas hubbud dunia, cinta dunia, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, jangan harap anak tadi mudah diatur. Lawong yang dididik dengan pendidikan agama sejak kecil ada yang gagal, gimana kalau yang dari awal dididik dengan pendidikan duniawi semata? Kan begitu. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kamu kenapa kok pacaran? Baru usia belasan tahun sudah berani gonceng cewek. Tenang pak, yang penting kebon cengkehnya aman. Mau jawab apa bapaknya? Ya toh, kebetulan di sekolahnya pinter, benar-benar pinter, jenius, cerdas, tapi nakal. Gitu ya. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, berbeda dengan anak yang dididik dengan ketaatan, dididik dengan pendidikan Islam yang kuat, yang baik. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak perlu diingatkan, justru mengingatkan bapaknya. Pak, ini haram, tidak boleh. Ya. Pak, celana itu tidak boleh melebihi mata kaki, misalnya, diingatkan. Masya Allah. Gitu ya. Atau jangan-jangan bapaknya yang enggak ingin dikritik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sehingga membiarkan begitu saja pendidikan anaknya terlantar. Ya, kalau saya didik pendidikan agama, pendidikan sunnah dari kecil, ya nanti dikit-dikit dikritik. Gitu ya. Nah, daripada pusing dikritik, apalagi anak saya ada 18 anak. Ya, ini ke tim kesebelasan dengan pemain cadangannya komplit, gitu ya. Kalau semuanya ngeritik, waduh, pusing. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Udah biarkan saja. Yang penting mereka gemuk-gemuk, bulat-bulat, sehat-sehat, pakaiannya tercukupi, makanannya tercukupi, beres, gitu ya. Gimana pendidikan agamanya? Nanti kalau udah gede dipondokkan ke Jawa, selesai. Gitu ya. Naam. Sampai Jawa, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kaget anaknya. Gitu ya. Nah, gimana nak di Jawa pendidikannya? Pondoknya gimana? Gak enak, Bi. Gini. Ya sudah, saya tambah uang sakunya. Ya. Ditambah uang sakunya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ucul dari pondok, kabur ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum, karena pegang fulus gitu ya. Yang lainnya tasmi, yang lainnya baca Al-Qur'an, yang lainnya setoran hafalan, mana fulan, mana alam. Yang satu di warnet, yang satu di PS, yang satu di sini, masya Allah. Kenapa? Pegang fulus. Ya, orang tuanya memberikan pendidikan bukan dengan pendidikan Islam yang baik, tapi dengan apa? Dengan pendidikan hubbud dunia. Jangan harap anaknya bisa baik. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Lihat bagaimana salaf terdahulu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, disebutkan oleh al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala. Ya, satu kisah yang luar biasa indah. Seorang ayah menyerahkan uang 100 ribu dinar kepada anaknya. Banyak ini 100 ribu dinar. Dinar lo ya, bukan dirham. Dinar, mata uang emas. 100 ribu nih, kasih. Nih nak, kasih 100 ribu dinar. Idhab. Sekarang berangkat ke pondok, kalau bahasa kita ya. Idhab. La ara wajhak illa wa ma'aka mi'atu alfi hadith. Nina uang 100 ribu dinar, pakai bekal. Sekarang kamu berangkat, bapak enggak sudi lihat wajahmu sampai kamu datang kembali ke rumah membawa hafalan 100 ribu hadith. Mi'atu alfi hadith, 100 ribu hadith. Nah, berangkat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sang anak dengan ridha orang tuanya, dengan bekal dari orang tuanya, masya Allah. Ya, yang sudah dididik dengan pendidikan Islami yang kuat, dengan pendidikan tauhid yang baik, dengan pendidikan iman yang mantap, maka kembalilah sang anak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum setelah beberapa tahun ya rihlah ilmiah, kembali kepada sang ayah, menepati janjinya. Bahkan sang anak tiba ke orang tuanya dengan membawa 200 ribu hadis, dua kali lipat. Ya. Anak yang demikian dihasilkan dengan apa? Ikhwan fillah hazani Allahu wa iyyakum. Dihasilkan dengan pendidikan tauhid yang ditanamkan sejak dini. Buktinya apa Ustaz? Mana pembuktian dari teori tersebut? Gak usah jauh-jauh. Ya, buktinya lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain mendapatkan predikat khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama para sahabat diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang selalu kita baca sampai menjelang hari kiamat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Mereka menjadi generasi yang terbaik. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Karena anak-anak mereka dididik, ditanamkan pendidikan tauhid sejak dini. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Nah, tayyib. Nah, adapun apa namanya faedah yang berikutnya, dikarenakan sudah masuk Isya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Mungkin habis daurah ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.